yang mengembang di angkasa biru, menerawang jauh di tiupan wayu. Adakah di sana angkat tetap selalu setia menghenti diriku yang jauh. Kau dengar dengan kisahku yang mengangkat nada cinta untukku bersama resahku yang selalu memaku. Mungkin kau pun tahu aku merindukanmu sebiru langit sebiru kasih sayangku. Salam mesra kukirimkan padamu, salam nyanyian cinta yang membara. Adakah kau mendengar, adakah kau merasa aku berdendam hanyalah untukmu. Kau dengar nyanyian rinduku yang bersenandung dalam asmara syah, bawa bersama irama kalbu. Adakah di sana engkau merindukanku setulus hati setulus kasih sayangku. Kau dengar